Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar serta pemirsa Roja TV dan Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ketiga hari tasyrik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita untuk melakukan berbagai aktivitas kita dan serta melindungi kita dari berbagai bentuk hal-hal yang akan mengganggu kemudahan kita di dalam melaksanakan aktivitas kita, baik berhubungan dengan ubudiyah kita kepada Allah SWT maupun dalam urusan dunia kita. Pemirsa dan pendengar Allah SWT, tak lupa pula di hari penuh berkah ini, hari Jumat, kita dianjurkan oleh Rasul kita SAW untuk memperbanyak ungkapan salawat salam terhadap beliau, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pemirsa dan pendengar mati Allah SWT, pada kesempatan Jumat pagi ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kekuasaan Al-Mustadi'u bi Amrillah, Khalifah Al-Mustadi'u bi Amrillah, yaitu seorang raja yang menguasai daerah Syam dan Halab, ya Halab dan daerah Damaskus, yaitu yang dikenal dengan Nuruddin Zinki, ya terkenal dengan sejarah itu namanya Nuruddin Zinki, yang beliau ini merupakan seorang raja yang di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah yang punya peranan sangat penting di dalam mengembalikan wibawa kekhalifahan, di samping itu juga memberikan kewibawaan kaum muslimin di hadapan musuh-musuh terutama pasukan Salib, ya pasukan Salibia yang telah banyak mengambil wilayah-wilayah Islam karena kondisi kekhalifahan dan kondisi situasi politik di akhir-akhir kekuasaan Bani Abbasiyah ini mengalami kemunduran ya dari berbagai bidang, dan baru bangkit kembali di masa Al-Mustadi' billah, kemudian Al-Mustadi' bi Amrillah, ya mulai kembali kekuatan itu tersusun secara khusus di masa Al-Mustadi' bi Amrillah, yaitu seorang khalifah yang saleh dan juga para gubernur yang dianggap raja, yaitu raja, ada raja Mesir dan ada raja yang ada di Syam atau Halab dan Damaskus, yang memiliki komitmen dengan kesetiaan kepada khalifah, sehingga di masa kekhalifahan Al-Mustadi'u bi Amrillah ini kembali wilayah-wilayah Islam di bawah naung khilafah, dan khalifah kembali memiliki wibawa dan mengambil posisi yang peranan penting di dalam mengendalikan secara umum urusan kaum muslimin, walaupun secara juklak pelaksanaan di tempat di wilayah masing-masing itu di lebih tafsilnya atau lebih rincinya betulnya pelaksanaan teknisnya itu dilakukan oleh di antara Nuruddin Zinki yang ada di daerah Damaskus, ya Syam, termasuk di bawahnya ada Syria, Libya yang sekarang, dan juga termasuk di Mesir adanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini dua raja ini yang atau dua gubernur lah bahasa kitanya ya, yang setia mengembalikan kembali kekuatan Ahlu Sunnah terutama di Mesir, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi juga mengambil tindakan tersebut berdasarkan desakan dan masukan daripada Nuruddin Zinki, yang dimana ketika Salahuddin Al-Ayyubi sebelumnya terlambat melaksanakan ultimatum dari atau usulan dari Nuruddin Zinki untuk menghentikan azan dengan pola atau bentuk cara orang-orang Fatimiyah Ismailiyah yang menambah azan dengan lafaz hayya ala khairil amal, itu disuruh diberhentikan, diberikan masukan oleh Nuruddin Zinki kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk dihentikan, kemudian juga untuk menjadikan mimbar-mimbar adalah milik khilafah, artinya disebutkan bahwa khutbah di situ adalah sebagai pengganti pelaksana atau penjalan tugas dari khilafah secara resmi. Jadi kalau di dalam Islam yang berhak memberikan khutbah, ya kalau di Madinah dulu semasa hidupnya Rasulullah SAW, kemudian pada Khulafa Rasyidin, ada khalifah sendiri yang mengimami sholat, yang menjadi khatib, yang juga imam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, begitu seharusnya. Nah kalau di wilayah-wilayah yang jauh, itu artinya mereka sebagai pengganti dari khalifah itu melaksanakan tugas-tugas itu. Maka mereka melaksanakan khutbah di Mesir saat itu sudah atas nama khalifah, yaitu Al-Abbasiyah, yaitu di masa pemerintahan Al-Mustadi'u bi Amrillah. Baik. Kenapa pentingnya kita melihat Nurdin Zinki ini? Kita ingin memberikan, semoga saudara-saudara kita yang memegang amanah sebagai pejabat, ya, baik pejabat publik yang urusan masyarakat umum, urusan negara, menjadikan figur-figur terbaik di kalangan umat ini sebagai tauladan mereka dalam mengurus urusan ini. Bagaimana dia mudah mendapat urusan dari si Allah, adakala mana mereka betul-betul menunjukkan keikhlasan dalam perjalanan kekuasaannya. Nah, ini yang ingin kita tunjukkan agar memberikan inspirasi kepada kaum muslimin secara khusus yang memiliki kewenangan di dalam sebuah urusan bangsa dan negara serta umat. Mereka menteladani kenapa Nurdin Zinki ini berhasil memberikan norehkan sejarah yang begitu indah untuk Islam dan untuk umat Islam, sehingga memiliki kebawaan yang luar biasa, dan bagaimana kehidupannya, dan bagaimana pula pola dia memerintah. Nah, sudah bersekian banyak kita tunjukkan sejarah-sejarah bahwa sejarah-sejarah penguasa, ya, khalifah-khalifah yang telah kita tunjukkan, secara umum semuanya keseluruhan menunjukkan bahwa konsep kekhalifahan yang membawa ketenangan, kedamaian itu adalah benar-benar apabila khalifah itu tidak menjadikan kekuasaan sebagai objek tujuan utamanya yang menjadi alat untuk mencapai kesenangan bagi dia di dunia ini, tidak. Tapi dia adalah orang yang betul merasakan sebagai tanggung jawab besar di atas pundaknya, sehingga dia benar-benar memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, sebagaimana Al-Mustadi'u bi Amrillah, kita lihat membebaskan rakyatnya dari berbagai bahasa iuran-iuran, pajak-pajak, ya. Dan ini yang cukup mencekam juga di sebagian wilayah kaum muslimin, ya, sehingga waktu itu banyaknya penguasa-penguasa, pejabat-pejabat yang memungut-pungutan liar, mengambil iuran-iuran tidak jelas dari masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan di antara salah satu masalah kadang-kadang timbulnya keresahan di masyarakat. Barangkali, ya, perlu dibagi para penegak hukum, bagi para pengawas hukum yang mengawas keadilan di bangsa kita ini, dan juga yang duduk di posisi DPR harus melihat aturan-aturan, ya, bagaimana seharusnya agar rakyat ini mendapatkan ketenangan dan merasakan kenyamanan di dalam bertanah air ini, sehingga hilang rasa curiga, rasa dengki, rasa khianat, ya, hasad yang ada dalam diri rakyat terhadap sebagian para penguasa atau pejabat yang kelihatan hidup mewah dan tidak peduli dengan rakyat. Nah, ini yang kita ingin berikan inspirasi itu, maka kita membuka lembaran-lembaran sejarah yang begitu indah yang menorehkan kebahagiaan, ya, bagi rakyat di dalam kekuasaannya. Ini di antaranya adalah Ibnu Katsir menyebutkan tentang, membahas panjang lebar tentang kehidupan Nurdin Zinki ini. Jadi dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir ini, jilid yang ke 16, ya, jilid 16 halaman 480, di situ beliau membahas tentang fasl fi wafatil Malik al-Adil, yaitu pasal menjelaskan tentang wafatnya raja yang adil, Al-Malik al-Adil, Nuruddin Zinki, Mahmud, namanya Mahmud bin Zinki atau Zinki, yang masyhur Zinki, ya, dibaca Zinki atau Zinki. Bin Aqa, ya, Sungkura, Turkiyu, Salejuki, fi hadis sana. Jadi pada tahun, yaitu bicara, Ibn Katsir ini sedang bicara tahun 500, ya, 569 Hijriah. Ya, kalau di dalam miladianya itu, kekuasaan Nurdin Zinki ini berkuasa, yaitu tahun 11 Februari 1118 Masehi sampai 15 Mei, yaitu 1174 Masehi. Ya, kalau hijriah atau tahun hijrahnya itu 511 sampai 569. Ya, 511 sampai 569 Hijriah. Baik. Nah, Beliau menyebutkan, maka beliau memaparkan panjang lebar, ya, ada sekian halaman beliau bicara tentang ini, menunjukkan bahwa Ibnu Katsir melihat penting untuk jelaskan masalah ini, sehingga beliau mengupas panjang lebar tentang kehidupan, ya, lebih panjang, ya, dari sejarah-sejarah orang-orang gubernur-gubernur yang lain, ya, karena dia memiliki peranan yang cukup penting memberikan kembali kekuatan kepada umat dan kejayaan Islam, ya, atas izin Allah tentunya, dengan usaha-usaha dan ketakwaan yang dia laksanakan pada dirinya, sehingga Allah memberikan kemudahan dalam urusannya. Ya, memang jelas, ya, inti yang pertama untuk menyelesaikan sebuah persoalan baik dalam keluarga, dalam bangsa bernegara ini, para pemimpin dituntut untuk, ya, ya, pemimpin keluarga, pemimpin lembaga, apapun saja, mintalah petunjuk kepada Allah yang Maha Alim, yang Maha Khabir, yang Maha Hakim, ya, Hakimun, Khabirun, Alimun, ya, Azizun. Mohon petunjuk yang terbaik, dekatkan diri, mohonkan pada doa kepada Allah. Ketika solusi kelihatan mencarikan solusi untuk kesejahteraan rakyat terlalu sulit, hutang yang menumpuk, keadaan yang tidak menentu, ekonomi yang berat peranda, segala macamnya, maka saatnya lah, ya, baik rakyat maupun pemimpin maupun penguasa untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan introspeksi diri dalam berbagai cara yang selama ini kita lakukan di dalam memimpin. Nah, itu penting, ya, bagaimana seorang pemimpin itu sujud di tengah malam kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, ya, agar memohon negaranya dibebaskan dari wabah ini, negaranya dijauhkan dari segala persoalan-persoalan yang membawa merusak ketenangan, dan memohon petunjuk untuk rakyatnya. Dan itulah disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairu immatikum, ya, sebaik-baik pemimpin kalian, kata Rasulullah SAW, yaitu yang mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Itulah pemimpin yang baik. Jadi bukan antara pemimpin rakyat itu saling mencela, saling memaki, saling mengancam, saling intimidasi, tidak benar hal seperti itu. Jadi oleh sebab itu pemimpin itu adalah ketika dia melalui kesulitan rasanya untuk mencari solusi dan persoalan yang tanggung jawabnya dia, ya, kadukan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang Maha Bijaksana, yang Maha Perkasa, akan diberikan solusi terbaik bagi dia. Jangan hanya berpatokan atau bertumpu kepada teori-teori dari para peneliti yang selalu ngomong, ini penelitiannya begini, penelitian-penelitian, seakan-akan hari ini hasil-hasil penelitian itu sebagai suatu standar yang sudah mutlak, ya, dan kita juga tahu bagaimana penelitian-penelitian itu dilakukan kadang-kadang, ya. Tidak semua, ya, penelitian-penelitian itu bisa dijadikan sebagai standar mutlak dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu, pemimpin itu butuh untuk dekat kepada Allah. Maka kita lihat bagaimana Nuruddin Zikri ini dalam kekuasaannya yang membawa efek positif bagi rakyat dan bagi agamanya luar biasa, karena memang kelihatan hidupnya yang sederhana, ya, ketakwaan yang lahir, dan juga istrinya nanti kan kita lihat diceritakan, maka istrinya adalah bukan memanfaatkan kedudukan suaminya untuk mumpuk, untuk bergaya bermacam gaya, membeli sekian jumlah sepatu, berlemari-lemari, atau bertamasya ke luar negeri kemana-mana. Tidak demikian, ya, seorang istri raja penguasa yang kekuasaannya luar biasa, tapi dia malah orang yang hidup dengan secara menunjukkan kesederhanaannya di hadapan rakyat. Baik. Di sini di awalnya itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, yaitu beliau ini dari Saljuk, dari Bani Saljuk, keturunan Saljuki, ya, Saljuk, Bani Saljuk, ya. Dan wa dzikru syai'in min siratil 'adilah. Jadi kata Ibnu Katsir ingin menyebutkan sekilas tentang sejarahnya yang begitu adil. Wa ayyamil kamilah, sebut ayamnya, hari-harinya yang begitu indah, yang sempurna, begitu, ya. Dia adalah al-malikul adil, disebutkan di sini dia seorang raja yang adil, digelari dengan Nuruddin Abul Qasim Mahmud Ibnul Malik, bapak juga raja, Atabik, dia mewarisi kerajaan kuasaan dari orang tuanya, Qasimud Daulah Imaduddin, ya, Imaniddin Abi Said Zanki atau Zinki, yang dibeli gelar dengan Bisyahid Ibni, yang digelar dengan Syahid Ibni Malik al-Aq Sungkur Atabik, ya, al-Mulaqab bi Qasim ad-Daulah aidan. Asalnya dari keturunan Turki Saljuki, ya, Saljuki maulahum, dilahirkan pada waktu tulu syamsi, ya, saat terbitnya matahari hari Ahad, tanggal 17 dari bulan Syawal tahun 511 Hijriah, ya, di kota Halab. Halab itu sehari ini masih kota Halab, masih masyhur, ya, yaitu salah satu kota yang ada di daerah Damaskus, ya, Halab, atau sekarang hari ini masuk kota Urdun atau Damaskus, saya kurang bisa tahu memastikan ya di mana tempatnya hari ini, halab yang persisnya hari ini di wilayah negara mana, yaitu suatu negara, kalau secara biografinya kalau enggak salah ini masih masuk wilayah Urdun ya. Baik. Wa nasha'a fi kafalati walidihi, dia hidup dalam asuhan orang tuanya sendiri yang saat itu adalah gubernur Halab ini dan juga kota Mosul ya, Mosul, dan dari keduanya daripada daerah-daerah yang lain ya. Dan beliau belajar al-Furusiyah wa Rami, beliau belajar yaitu Furusiyah itu adalah kecekatan dalam menunggang kuda. Menunggang kuda ya, Warmi, dan juga memanah. Jadi dari kecil sudah diajar oleh orang tuanya, maka anak-anak kita harus dilatih ya, olahraga-olahraga, keterampilan-keterampilan yang melatih dia pemberani ya, tangguh, siap menghadapi tantangan, tidak cengeng, tidak manja ya. Dan ini yang kita kasihan hari ini ya, ini generasi TikTok yang musibah besar ya. Dan boleh kita sebutkan bahwa generasi milenial sekarang adalah generasi TikTok yang pra laki-lakinya lebih lembut daripada perempuan. Ini yang sangat dikasihani. Dan bala lebih mencontoh budaya-budaya yang datang dari luar sana. Sementara ketika dididik dengan pendidikan agama, diberi gelar-gelar yang tidak baik oleh orang ketika orang mau berhijrah kepada Islam, ya, orang liberal menyatakan ini adalah kardun, atau kadrun-kadrun dan semacam nama-nama yang memperolok-olok orang berajal agama. Dan ini sebuah sifat kemunafik. Orang munafik memang segala yang begitu. Ketika tidak senang dia melihat orang belajar agama, mengamalkan agama, disebutkanlah ini budaya Arab, kadrun, segala macam. Ini ada gelar-gelar yang harus dijauhi dari mulut seseorang ya. Seorang muslim tidak pantas mengucap kalimat itu, karena itu bagian dari kalimat istihza, berolok-olok dengan agama. Bahkan itu termasuk dalam larangan yang tegas dalam Al-Quran, ya ulidina amun la yasar qawmin min qawmin asa yakunu khair minhum, ya ulidina amun la yasar qawmin min qawmin asa yakunu khair wala nisa min nisa asa yakunu khair minhum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian masih masa beriman ya, jangan cari mengolok-olok antara kalian dengan gelar-gelar yang tidak penting ya. Baik. Kemudian boleh jadi ya, jangan jelah sarqom kumin asai kuno karmen, jangan salah kelompok kaum mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok itu lebih baik dari yang memperolok. Demikian pula para wanita ya. Maka kita juga sebagai orang-orang yang diolok-olok dan tidak perlu membalas dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk keluar dari orang-orang yang apa namanya, seorang yang beriman, yang tidak perlu membalas ucapan-ucapan mereka dengan gelar-gelar yang membalas, tidak penting ya. Dan lebih baik kita mengatakan terhadap mereka adalah qaulu salam ya. Walidhi idza khatabahul jahiluna qaulu, sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qaulu salama. Hamba-hamba Allah yang berjalan muka bumi dengan penuh rasa merendah diri, haunan, dan apabila ada orang-orang bodoh mengejek mereka, wa idza khatabahul jahilun qalu salama, mereka menjawab dengan ungkapan yang baik saja, yang positif saja. Baik, wa kana disebutkan di sini wa kana syahman syuja'an. Syahman syuja'an, dia seorang yang berwibawa dan pemberani. Dha himmatin 'aliyatin, memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Nah, ini yang perlu seorang anak kita harus dididik dengan memiliki harapan ke depan yang jauh. Tentu yang diiri dengan, dibekali dengan semangat, harapan, dan juga dengan keterampilan tentunya. Tidak sekedar berkhayal, membuat program-program yang jauh-jauh namun tidak pernah tercapai, tidak demikian. Tapi khayalkan sesuatu yang bisa tercapai, yang mungkin untuk dilakukan ya. Jangan terlalu jauh ke depan, melampaui batas kemampuan, juga demikian. Tapi seorang muslim harus punya himmah aliyah, memiliki harapan yang tinggi, keinginan yang panjang ya. Dengan tentu dengan sebagian adanya harapan besar, harus mempersiapkan bekal ya untuk menuju tujuan yang jauh itu. Wa qasdin salih, punya niat dan keinginan yang begitu baik. Hurmatin wa firatin ya, sangat mulia. Wa diyanatin matinatin, sangat taat dalam beragama. Falamma qutila abuhu, ketika bapaknya dibunuh pada tahun 541 Hijriah, dan ia saat itu muhasirun Ja'bar ya. Kama dzakarna sar al-malik bi Halab ibni ila ibnihi. Jadi ketika wafat orang tuanya dan dia diangkat menjadi sebagai wali ahad dan menggantikan sebagai ayahnya sebagai raja. Wa atau akhuhu Saifuddin Ghazil Mosul kama taqaddam. Ya. Kemudian saudaranya memberikan kepadanya yaitu saudara daripada Nuruddin Zinki ini namanya Saifuddin Ghazi daerah Mosul. Taib. Kemudian setelah itu sumaftatah Malik Nuruddin di Damaskus. Kota Damaskus hari ini yaitu diambil kembali setelah sebelumnya berada di tangan kekuasaan Salibiyin ya pada tahun 549 Hijriah. Fa ahsana ilaiha dan dia beliau memperbaik kepada penduduknya wa banalahu madaris membangun sekolah-sekolah dan masjid warubat atau rubut. Ribat itu adalah tempat menuntut ilmu juga yaitu kalau bahasa kita sekarang mungkin pondok-pondok pesantren lah ya. Jadi kita lihat dia memulai dari mana ketika dia membangun sebuah bangsanya mulai daripada pendidikan. Wa banalahu madaris dibangunkan untuk mereka. Jadi kebaikan di sini dimulai oleh dengan membangun sekolah-sekolah dan membangunkan masjid dan juga pondok-pondok ya tempat-tempat untuk belajar. Nah, hari ini sebetulnya yang sangat miris juga kita adalah masalah pendidikan kita yang perlu sama-sama kita benahi. Ya, di mana moral anak-anak didik kita banyak sekali dididik oleh media sosial sehingga pergaulan bebas, tingkah laku yang tidak senonoh banyak sekali muncul dalam generasi muda kita yang telah menyuramkan bangsa masa depan bangsa kita ini. Taib. Oleh sebab itu, pertama dia bangun untuk mereka sekolah-sekolah. Nah, ini juga perhatian bagi untuk jika negara kita ini ingin benar-benar maju, mah ada segala fasilitas segala hal yang berkenaan dengan pendidikan harus menjadi perhatian. Kemudian masjid, ya masjid adalah tempat untuk mereka sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun oleh dia dan juga pondok-pondok tempat untuk menuntut ilmu. Wasa'at tariq wal aswaq, kemudian meluaskan jalan dan pasar. Nah, subhanallah. Jadi ini dari inspirasi-inspirasi ini akan kita lihat. Buat jalan itu penting juga bagus. Kenapa? Ya, pahalanya besar juga di mana Islam memiliki betapa jalan itu penting. Ada jalan yang selamat dari hal yang mengganggu sehingga dijadikan ya imatatul adha ini tarik yaitu salah satu cabang keimanan, membuang duri di jalan, batu yang mengganjal itu suatu amal baik. Bagaimana kalau seandainya lubang-lubang yang besar itu ditimbun, ya jalan yang tidak mulus itu di aspal selama macam itu besar pahalanya. Jadi kalau secara inspirasi dalam ajaran Islam itu banyak sekali sehingga dijadikan wa'adanaha imatatul adha tarik. Secara rendah cabang iman itu adalah membuang hal yang mengganggu di jalan. Nah, ini dimulai oleh dia mempuluskan jalan. Dengan jalan itu adalah hasil bumi bisa lancar keluar ya, hasil pertanian bisa lancar keluar ya, perkebunan, pertanian, perikanan mudah dibawa oleh masyarakat jalan yang lancar demikian. Nah, kadang-kadang yang membuat kadang-kadang ekonomi yang mandek di daerah-daerah pedalaman adalah masalah jalan ini. Nah, ini juga suatu jalan. Jadi sehingga diperluas selebar jalan, dia bangun sekolah, bangun masjid, bangunnya pondok-pondok pesantren, kemudian dia meluas ke jalan wasa'at tariq, memperluas jalan ya, wal aswaq dan juga pasar. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Pasar itu bagaimana ya, kalau dapat di pasar itu ada kantor cabang menteri perdagangan termasuk menteri kesehatan dari bidang pangan umpamanya ya, diperiksa ya makanan-makanan obat-obatan yang dijual ataupun standar kesehatan dari sayur-sayuran maupun ikan-ikan daging segala macam itu harusnya ada pemeriksaan, ada peninjauan ya, sehingga tidak ada yang sering viral adanya menjual bermacam makanan yang bercampur borak atau makanan-makanan yang merusak kesehatan masyarakat. Nah, ini perlu. Jadi pasar punya kantor yang jelas, ada terjadi pungutan-pungutan liar juga gitu. Nah, dia memperluas jalan dan juga pasar. Nah, pasar tentu tempat penjualan hasil pertanian, tempat perdagangan yang luas, tentu di sana banyak kebutuhan. Wada'al muqusa bidari bitikh, dan dia membebaskan meniadakan ya. Meniadakan pungutan. Muqus itu pajak-pajak lah, bayar ini UPT segala macam tidak. Jadi dari sayur-sayuran, dari menatang tanah, wal ghanam, wal arsa, wa ghairi dzalika. Dibebaskanlah pajak daripada penjual-penjual yang ada di pasar itu, ya. Pajak hasil tani dan segala macamnya. Wa kana Hanafi al-madhab, dan beliau ini bermadhab Hanafi. Yuhibbul ulama wal fuqara, dan sifatnya ada yang positifnya apa? Cinta kepada ulama dan fakir miskin. Ini bukti. Salah seorang, kalau seseorang tidak akan mencintai sesuatu kecuali karena dia melihat di situ adalah kebaikan, menilai sebuah kebaikan yang ada pada ulama dan fakir miskin dia cintai. Nah, ini menunjukkan betapa orang ini berhati baiknya ya, karena ulama itulah sebetulnya pagar sebuah bangsa yang memperbaiki kondisi masyarakat maupun penguasa ya, yang menenangkan masyarakat, yang menasihati masyarakat ya. Nah, oleh sebab itu dia sangat cinta kepada para ulama dan fakir miskin. Wa yukrimuhum wa yahtarimuhum, dia memuliakan dan menghormati mereka ya. Ini jadi begitu akhlaknya Nur Rizqi ini, cinta kepada ulama dan fakir miskin, dan ia memuliakan menghormati mereka. Wa yahsinu ilaihim, ya, suka berbuat baik kepada mereka, membantu mereka. Wa yaqumu fi ahkamihi bil ma'dilatil hasanah, ya. Kemudian dia di dalam menegakkan hukum itu betul-betul menegakkan keadilan. Wa tibaan syari mutahhar, menegakkan syariat yang suci ini, ya, berpegang teguh dalam hukumnya kepada syariat Islam. Wa yaqdul majlis al-adl, dan dia punya apa nama majlis khusus untuk, kalau di kita pengawas keadilan lah, ya, untuk mencek ya, oh, ada orang yang melapor atau siapapun, ada suatu hari dia sediakan. Ini akan dijelaskan nanti. Kadang-kadang dia ya tawallaha binafsi, kadang-kadang dia ya, langsung menghadiri apa namanya suatu keputusan tersebut. Wa istami'u ilal qadi, ya, berkumpul dengan para jaksa dan para hakim, wal fuqaha, ya, para ulama-ulama ahli fikih, wal muftun, ulama-ulama dari para mufti dari berbagai madzhab, misalnya madzhab. Jadi dekat dengan ulama, dekat dengan para penegak keadilan, para qadi, ya, berdialog, berdiskusi, dan inilah yang menimbulkan kebaikan. Mendengar dari para ulama, dari para qadi, masukan-masukan dari para qadi, gimana agar qadi itu memberikan masukan bahwa yang banyak sekarang kasus di pengadilan ini ya. Subhanallah ya, suatu kebijakan yang kami lihat di Saudi Arabia ya, untuk menjadi khatib di Madinah itu pada umumnya adalah qadi. Ya, para umumnya qadi Soleh Budair, kemudian Hussein Ali Sheikh, Imam Khatib Madinah itu, dan beberapa orang termasuk Al-Qasim juga Al-Qasim juga ya qadi. Ada tiga orang kalau enggak salah yang sama waktu kami masih kuliah di sana, kecuali yang tidak qadi waktu itu Sheikh Hudzaifi, Imam Masjid Madani, Masjid Nabawi, kemudian sebelumnya adalah Syekh Khudair dan juga Ayub ya, Syekh Ayub. Tapi yang lain-lainnya ada, kalau enggak salah ada 4 atau 3 orang imam di Masjid Nabawi itu adalah qadi. Sehingga khutbahnya menyentuh persoalan-persoalan yang banyak kasus di pengadilan. Jadi kadang bicara tentang masalah keluarga ketika banyaknya pemasalahan, kegaduhan di dalam masalah persoalan cerai dan semacamnya, ataupun kezaliman-kezaliman, masalah kebohongan dalam perdagangan semacam itu, khatib tadi memberikan khutbah Jumatnya menyentuh persoalan yang benar-benar mendasar dia lihat, atau kasus terbanyak yang muncul di pengadilan. Nah, ini suatu subhanallah cara-cara yang terbaik ya. Dan begitu pula perlunya antara qadi dengan para ulama, mestinya ya, hakim, jaksa, harus ada sekali-kali duduk, apa kasus yang sekarang ini marak, apa indikasinya, bagaimana. Jadi ada kerjasama yang baik di dalam menangani persoalan-persoalan bangsa ini. Taib. Wajib supaya musulasa bi masjid mu'allak, bil masjid al-mu'allak alladhi bi kashki, yasila ilaihi kullu ahid min al-muslimin wa ahli zimma. Nah, kemudian dia, setiap hari Selasa itu dia ngantor di masjid ya, satu namanya Masjid Mu'allak, di itu sudah suatu daerah namanya Bikashki, untuk menemuinya, dipersilakan menemuinya siapa saja dari kaum muslimin ataupun dari ahli zimmah. Ahli zimmah itu adalah non muslim yang hidup di wakosan Islam ya, di negara Islam. Maka diberi kesempatan untuk langsung bertemu dengan dia untuk melaporkan hal-hal yang sedang dia temui dari kezaliman. Wa hatu suwar ala haratil Yahud, dan kemudian juga dia membangun pagar untuk pemukiman orang Yahudi ya, wakana kharaban, yang mana runtuh pagar itu. Jadi keadilan beliau tidak hanya untuk buat Islam, buat Muslim saja. Semua rakyat yang ada di bawah kekuasaan beliau, baik orang non-Muslim seperti kafir Zimmi di sini, ataupun permukiman orang Yahudi, beliau bangun. Dan maka di sini disebutkan, diawali sebutan Mughatsidah sebagai raja yang adil. Nah, begitu indahnya kalau Islam itu ya ditegakkan dan diamalkan oleh penguasa, subhanallah, menimbulkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, bukan untuk orang Islam saja. Maka dari itu kita sampaikan kepada non-Muslim, ya, bila Anda benar-benar di bawah kekuasaan Islam, itu tidak akan pernah dizalimi. Tidak pernah. Karena Islam bukan berarti berkuasa, Anda di dalam kekuasaan Muslim akan ditindas, di semena-mena. Tidak ada seperti itu. Akan dizalimi, diambil hak, ambil hak hanya secara semau-mau. Tidak demikian. Bahkan sebagai tanggung jawab, karena tanggung jawab penguasa Islam terhadap rakyatnya, non-Muslim itu ada. Ya, jalannya, pagarnya, ini diperbaiki. Di mana di sini sebuah negara itu memperbaiki yaitu permukiman pagar untuk permukiman orang Yahudi yang sudah hancur, yang sudah rusak. Wa aghlaqa bab al-Kaisan wa fataha bab al-Farj, ya, dia tutup pintunya. Ini kalau Baitul Maqdis itu atau kota, ya, kalau kota ini dimaksud ini pintu, kayaknya bukan di pintu Baitul Maqdis, tapi adalah kayaknya salah satu kota Damaskus itu yang memiliki pagar pintu, ya, ditutup pintu Kaisan dan buka pintu al-Farj. Walam yakun qablahu hunaka babun bil kulliyah, yang sebelumnya tidak ada di sana pintu sama sekali. Wa atara bi biladi sunnah, dan dia menegakkan di negaranya sunnah. Nah, ini yang terkesan sekali, dia menegakkan sunnah. Wa amatal bid'ah, dan dia membunuh bid'ah, artinya apa? Menupas bid'ah, menghidupkan sunnah, menupas bid'ah. Nah, ini juga perlu disadari oleh para penguasa, kira pemimpin, para tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa ini, bid'ah itu adalah merugikan masyarakat sebenarnya. Merugikan banget dan menimbulkan keresahan juga di masyarakat. Ya, banyak sekali sebetulnya amalan-amalan yang tidak disyariatkan, justru menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Karena orang yang melakukan bid'ah, menganggap orang yang tidak melakukan adalah sebagai aliran sesat. Dan mereka menganggap bid'ah mereka adalah bagian dari ajaran agama. Nah, ketika dijelaskan itu salah, mereka akan protes, ini adalah suka menyesatkan, suka membid'ahkan, suka mengkafirkan, dan begitu. Nah, oleh sebab itu, jadi bid'ah itu adalah akan memakan korban baik jiwa maupun memakan harta orang secara zalim. Secara zalim ada kegiatan-kegiatan bid'ah yang dipungut-pungut uang. Ya, ini sebetulnya memakan harta kaum muslimin secara zalim dengan acara-acara bid'ah tersebut. Maka perlu ditupas. Maka beliau, kita lihat di sini, menghidupkan sunnah, meninggalkan bid'ah, menupas bid'ah. Kemudian, wa amara bitadzin bihayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wa lam yakun yu'adzan, ya, bihima fi daulati abihi wa jaddihi. Nah, sebelumnya, karena kita tahu bahwa di kekuasaan sebelumnya itu kekuatan Daulah Fatimiyah Al-Ismailiyah yang ada di Mesir itu kan masuk ke daerah Syam. Ya, daerah Halab dan Damaskus juga mereka punya kuasa yang kuat di sana, sehingga azan itu di mereka tambah, yaitu hayya 'ala khairil amal. Dan sebelumnya azan itu tidak begitu di zaman kakek dan bapaknya, di kekuasaan kakek moyang. Wa in ma kan yu'azzum bi hayya 'ala khairil amal. Dan di mana azan di waktu itu yang diucapkan adalah hayya 'ala khairil amal, yaitu azannya orang Syiah Rafidhah. Li'anna Syiah Rafidhah kana zahiran biha, karena berbagai ritual-ritual orang Syiah Rafidhah itu sangat menyebar luas, ya. Wa qama al-hudud wa fataha al-husuna, dan dia menegakkan hukum-hukum dengan keadilan dan membuka benteng-benteng. Wa kasara al-farj ghayra marrah, dan dia menyerang pasukan Salibia berapa kali yang mencoba untuk menguasai daerah Islam. Wastanqadha min aydihim ma'aqila katsira min al-husul mani'ah, di mana menyelamatkan banyak sekali benteng-benteng yang telah dikuasai oleh pasukan Salibiyah. Allati kanu qad istahwadhu 'alaiha min bilal muslimin, yang mana dikuasai oleh pasukan Salibi ini dari tangan kaum muslimin sebelumnya. Kama taqaddam bastu dhalika fi sinina mutaqaddima fi ayyamihi, sebagaimana telah dijelaskan pada sebelumnya, ya, di mana ketika kelemahan pasukan kaum muslimin dan bahkan orang-orang Fatimiyah ini untuk menghadapi pasukan Ahlus Sunnah ataupun yang loyal kepada Khalifah Abbasiyah, itu mereka terpaksa minta bantu kepada orang-orang pasukan Salib untuk menguasai, dan mereka bagikan hadiah itu daerah tertentu. Nah, ini banyak sekali. Jadi sebetulnya Yang banyak juga membuat lemahnya Islam di hadapan musuh itu adalah pengkhianatan daripada firqah-firqah dolalah, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam ini. Nah, kemudian ya, wa aqta umara al-arab iqta'at, dan dia memberi pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah Arab itu memberi wilayah, apa iqta'at itu adalah memberi umpamanya bagian 1 hektar tanah perkarangan, 2 hektar, 4 hektar, ya iqta'at namanya pemberian. Li alla ya'tiru lil hajj, agar mereka tidak lagi mengganggu orang pergi melaksanakan haji. Ya kan, kalau dahulu orang melaksanakan haji itu masa itu setiap melewati kabilah mesti membayar upeti dulu, membayar apa namanya pajak jalan atau melewati daerah mereka. Wa bana bi Damaskim madrasatanan marastanan hasanan lam yubna fi Syam qablahu misluhu wala ba'du aidan. Itu suatu dibangun suatu apa namanya stadion lah ya, ataupun suatu tempat marastanan ini dalam bahasa Indonesianya seperti stadion ataupun tempat perkumpulan umum lah ya, dan yang belum pernah dibangun sebelumnya dan setelahnya ya. Waqafa waqfan ala man yu'allimul aitam, dan dia memberikan wakaf ya untuk orang-orang yang mengajarkan anak-anak yatim khatta wal Quran, menulis dan baca Quran. Jadi dia memberikan honor kepada guru-guru yang mengajar anak yatim itu menulis dan membaca Al-Quran. Waja'alalahum nafaqatan wa kiswah. Jadi mereka diberi honor juga diberi pakaian. Ya, itu bagaimana dia memperhatikan banget ya masalah pendidikan di sini kita lihat, memberikan pakaian kebutuhan gurunya dilengkapi gitu ya. Guru anak orang-orang siap mengajar anak yatim menulis dan baca Al-Quran. Walamai yukriul aitam, dan juga orang-orang yang menjadi mengurus anak yatim itu diberi bantuan oleh dia. Walamujawirin albil haramain, demikian pula orang-orang yang tinggal di dekat Masjid Nabawi dan sekitar Masjid Makkah Mukarramah itu diberi juga bantuan oleh Nurdin Zinki ini. Baik. Kemudian ada satu masjid yang sudah hancur, fawalla nazarahu qadi Kamaluddin. Ya, ada masjid yang dasiran yang sudah rusaklah. Maka dia angkat seorang qadi untuk menjadi nazir wakafnya, itu namanya Kamaluddin Asywarzi ya. Al-qudima bihi fawallahu qada al-qudha bi Damaskus, ya, yang datang ke Damaskus lalu diangkat menjadi ketua hakim atau jaksa ya di Damaskus. Fa aslaha umurahu wa fataha al-masyahid al-arba'ah. Waqad kana hawasul jami' biha min hini ikhtaraqa sana 61 wa 400. Di mana masjid Damaskus ini, Menara Baida itu sempat terbakar ya, kemudian dia bangun kembali itu tahun 461 yang terbakar pada 461 pernah terbakar lalu dia diadakan pembangunan kembali bagi yang rusak atau yang runtuh tersebut. Kemudian dia tambah lagi perluasannya, wadhafa ila auqafil jami' ma'luma bi auqaf allati la yu'raf waqifuha. Ada bagian di sekitar masjid Damaskus itu yang tanah diwakafkan tapi tidak jelas siapa yang mewakafkan dan syarat wakaf juga tidak jelas, dia gabung ke bagian tanah masjid tersebut. Wa ja'alaha qalaman wahidan, dijadikan bagian masjid tersebut, dan kemudian dia namakan yaitu mal masalih, itu dinamakan jadi harta itu atau wakaf tersebut mal masalih. Farattaba alaihi li zawil hajat fa fuqara masakin, kemudian dibangun dan dijadikan tempat tinggalnya orang-orang fakir miskin atau janda-janda dan anak-anak yatim. Jadi disewakan pemanya, dia hasilnya diserahkan bagikan untuk orang yang membutuhkan, baik orang fakir miskin ya, fuqara masakin atau janda-janda dan juga anak yatim. Nah, ini luar biasa bagaimana kalau dalam Islam itu punya perhatian yang luar biasa terhadap kebutuhan sosial masyarakat, baik anak yatim, janda-janda, fakir miskin. Kemudian waqad kana Malik Nuruddin hasan al-hazzi wa kathir mutalaati al-kutub ad-diniyah. Nah, di antara bagaimana sifatnya dia seorang Nuruddin Zinki ini adalah orang yang sangat baik. Ya, orang sangat baik bagiannya ketika dia ada orang suka membaca buku-buku agama. kathiran mutala'ati li kutubid diniyah, orang yang sangat suka membaca buku-buku agama. Nah, ini juga seorang pemimpin harus memiliki ilmu agama yang cukuplah untuk dirinya, keluarga, dan tentu dia punya tanggung jawab juga agar tahu mana kemungkaran-kemungkaran yang harus dia perbaiki di tengah masyarakat. Mutabi'an li atharin nabawiyah, sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sangat berpegang teguh. Muhafizan ala salawati fil jama'at, orang yang selalu salat berjamaah. Katsiran tilawah, suka membaca Al-Qur'an. Nah, ini ya. Walaupun dia sebagai seorang kepala negara yang raja gitu ya, salat berjamaah, suka baca Al-Qur'an. Muhibban li fi'lil khairat, sangat suka melakukan perbuatan-perbuatan yang ya sosial yang baik. Afifal watni wal fard, orang yang kurus perutnya. Ya, kurus perutnya artinya kurang ya, zuhud itu lambang untuk zuhud. Muqtasidan fil infaq, orang yang sederhana di dalam membelanjakan ya dalam untuk dirinya. Fil infaq ala nafsi, sederhana dalam kebutuhan dirinya, wa ahli dan keluarganya. Jadi tidak mumpung lagi jadi penguasa lalu anaknya diberikan berbagai pemberian ya, diberikan peluang-peluang bisnis, selama tidak. Dia adalah orang sederhana, baik terhadap dirinya dan keluarganya ya. Wa iyalihi, anak-anaknya. Fil mat'am wal malbas, baik dalam makanan maupun dalam pakaian. Lam tusma' minhu kalimatu fuhshin fi ghadabin wala ridha, tidak pernah terdengar dia kalimat-kalimat yang keji keluar dari mulutnya, baik saat marah pun saat ridha. Berkata Ibn Athir, lam yakun fi mulukil Islam ba'da Amr ibn Aziz mithlu Malik ibn Nuruddin. Nah, Ibn Athir ini menyebutkan setelah Umar ibn Aziz tidak ada orang yang ya apa namanya dalam raja-raja Islam seperti yaitu Raja Nuruddin ini, kata Ibn Athir ya. Wala aktaru taharriyan lil adl wal insaf minhu, orang yang sangat hati-hati dalam menegakkan keadilan. Ya, orang yang sangat aktaru taharriyan, sangat betul-betul memaksimalkan usaha untuk tegaknya keadilan. Kana qad istaftal ulama'a fi maqdarin yahillu lahu fi baitil mal. Bahkan dia meminta fatwa ulama berapa yang halal bagi dia dari kas negara itu, berapa yang halal bagi dia. Subhanallah, untuk gajinya dia minta fatwa kepada ulama berapa yang halal dia mengambil gaji dari kas negara. Ini kita lihat ya. Memang di antara kekuasaan ya, tiang kekuasaan itu sebetulnya hakik boleh kita katakan tiang kekuasaan itu adalah yang pertama keadilan. Kalau keadilan tidak tegak, maka di sana sini akan timbul kezalim-kezalim yang luar biasa. Mulai kezalim dari orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, ya, kemudian tetangga terhadap tetangga, terus antara pegawai, antara pejabat, kemudian kezalim-kezalim akan merajalela terus kalau keadilan itu tidak ditegakkan. Antara kelompok terhadap kelompok lain, partai dengan partai kalau di masa sekarang dan seterusnya. Tidak pernah berhenti, ya. Nah, ini akibat dari apa? Bila keadilan tidak ditegakkan, maka pelaku-pelaku kezalim akan semakin berani untuk menampakkan kekuasaan dan semena-mena mereka. Baik, maka dia sangat berusaha bagaimana keadilan itu harus tegak. Kemudian tadi kita jelaskan ketika dia kalau mau untuk gajinya minta fatwa ulama berapa yang halal bagi dia rehatan. Bakana yatanawalu la yazidu alaih, maka sesuai yang ditentukan oleh para ulama berapa gajinya dari Baitul Mal itu yang diambil dan tidak menambah. Waqad lahu dakakin bi Hims, dia punya toko, punya ruko lah di Hims, kota Hims ya, yang dia beli ya, mimma yakhusu min maghanim, yaitu dia beli dari harta rampasan perang yang bagian dia. Fazada qira'aha li imratihi, maka dia tambah sewanya untuk istrinya ya, untuk nafkah istrinya. Hina istaqallat ha alaiha, ya, telah diserahkan kepada istrinya. Wa kana yaktsiru al-la'b bil bil qarra, ini bil qura, fa'atabahu, sering main kalau kita qura ini main bola gitu ya, atau di sini maksudnya dia sering adalah orang suka memanah. Maka sebagian ulama ada menasihatinya dalam hal itu. Faqala inna ma'uridu tamrinil khayli. Jadi dia orang yang senang naik kuda, yang memanah tentunya. Kemudian ketika dinasihati oleh sebagian ulama, dia ingin melatih kuda, tamrinil khayl. Ingin melatih kuda. Wa ta'limahal karra wa farra. Bagaimana dia melatih pacu kuda itu dan bagaimana dia farra, bagaimana menyelamatkan diri. Karra wa farra. Ya. maju atau mundur, ya. Dia tujuannya senang olahraga itu adalah untuk, ya, pacu kuda ini adalah untuk melatih kudanya untuk berperang. Wa kana yalbasul harir wa ya'kul min kasbi yadihi rahimahullah. Dia tidak pernah mau memakai sutra dan dia makan di hasil usaha tangannya sendiri. Subhanallah. Wa raqiba yawman ma ba'd ashabi wa syamsu fi dhuhurihima. Jadi pada satu kali dia pernah naik kuda bersama para pengawalnya, sahabat-sahabatnya, dan matahari dari arah punggung mereka. Wa dhilluha baina aydihima. Jadi bayang-bayangnya ada di hadapan mereka. La yudrikanihi, ya, yang mereka tidak bisa mengejar. Bayang-bayang tetap akan lari ke depan, toh. Bayang-bayang dari matahari, ya, bayang-bayang mereka, matahari dari belakang, berarti bayang-bayang mereka. Mereka selalu berlari di belakang bayang-bayang di depan itu. Summa raja'a, lalu setelah balik lagi ka fasar zillu wara'um. Bayang-bayang tadi tentu pindah ke belakang. Nah, fasaqal maliku Nuruddin wa ja'ala yaltafitu. Ketika dia berlari mengendarai kuda yang kencang begitu dan dia melihat ke belakang, yaitu waziluhu yatba'uhu, melihat bayang-bayang selalu mengejar dia. Ya, tentu akan ikut bayang-bayang sama dia. Ketika itu dia berikan nasihat kepada pengawalnya dan tentara persahabatnya yang saat itu, qad syabahtu ma nahnu fihi bidunya. Dia katakan, saya mengambil ini, perumpamaan dari ini, kejadian ini, yaitu matahari ketika di belakang kita, ya, bayang-bayang kita di hadapan kita. Ketika matahari berada di di hadapan kita, maka bayang ada di belakang. Dia katakan inilah perumpamaan dunia. Begitulah perumpamaan dunia. Artinya apa? Tahrumu mimman yatlubuha. Yaitu engkau lari dari orang yang selalu mengejarmu. Jadi tadi ibarat dunia itu kalau kamu lari dia malah ikut di belakang kamu. Tapi kalau engkau cari yahrum minha. Tapi kalau engkau kejar dia enggak pernah akan dapat. Jadi dunia itu enggak perlu dikejar, justru dia akan mengikut. Kata ini maksud daripada Nuruddin Zinki mengambil ibrah dari itu. Dia bayangkan bahwa dunia itu kalau dikejar pun tidak akan dapat, tapi kalau kita lari, artinya di sini men cari ketaatan kepada Allah, selalu taat kepada Allah, rezeki itu sudah ditakdirkan, ya, dia akan ikut. Jadi dunia itu bagaikan bayang-bayang, dikejar tidak akan pernah dapat, tetapi bila kita lari dia akan mengejar kita. Maksudnya lari di sini kemana? Yaitu tidak menjadikan antusias untuk meraih dunia, tapi lebih utama mengejar akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baik. Maka oleh sebab itu sebagian orang ada menempatkan sebuah syair, masalur rizqi alladhi tatlubuhu maslu dhilli alladhi yamshi ma'ak. Perumpamaan rizki yang engkau cari itu adalah seperti bayang-bayang yang berjalan bersamamu. Antala tudrikuhu muttabi'an. Engkau tidak akan pernah bila engkau mengejarnya. Fa idza wallaita, jika engkau berpaling, tabi'ak, dia akan mengejarmu. Wa kana faqihan ala madhab Abi Hanifah, tadi sudah jelaskan bahwa Nur Zinki ini adalah seorang orang yang paham, faqih dalam madhab Abi Hanifah, dan juga mendengar wasami al-hadis wa asma'ahu, dia juga orang yang belajar hadis dan juga mengajarkannya. Wa kana katsir as-salati bilail. Nah, ini yang kita sebutkan. Dia adalah orang yang rajin salat malam. Min waktu sahri ila ayar kaba, ya, sampai dia keluar solat subuh, ya. Jama'a syaja'ata wa khusyu'a ladaihi ma ahsana al-mihraba fil mihrabi, ya. Ma ahsana al-mihraba fil mihrabi. Dia telah mengumpulkan antara nilai syaja'ah, keberanian, dengan khusyuk dalam ibadahnya, ya. Betapa indahnya mihrab fil mihrab, ya. Baik, ini sifat beliau, ya. Bagaimana kita lihat bahwa seorang pemimpin yang memang memiliki ketakwaan kepada Allah, keimanan yang baik, selalu belajar ilmu agama, mencintai para ulama, mencintai para fuqara, menegakkan keadilan, akan sangat membawa efek yang positif dalam kekuasaannya. Rakyatnya merasakan keadilan, akan kemakmuran, ya. Dia adalah orang yang sajin salat malam. Jadi memohon urusan karena beban yang ada di pundaknya ada sangat berat dan tenaganya lemah, yang siapa yang bisa membantunya? Ada Al-Qawi Al-Aziz, zat yang maha kuat, yang maha perkasa, itu Allah. Allah yang akan membantunya untuk mengheban amanah yang begitu berat tersebut. Maka mohonlah setiap malam bagi setiap pemimpin hendaknya menghadap kepada Rabb yang maha kuasa, yang maha perkasa, ya, Al-Kabirul Muta'al, yang maha besar, yang maha tinggi, ya, memohon kepada Allah SWT dalam setiap urusannya. Nah, sekarang bagaimana istrinya? Kita dengar istrinya, tadi kita sebutkan. Wakadalakan zaujatuhu, ya, Ismatuddin. Jadi gelarnya Ismatuddin ini, istrinya namanya Khanut, Khatun bintu Atabik Mu'aniddin Anura. Ini namanya Anura gitu. Tuksirul qiyamal lail. Istrinya juga demikian, juga suka sholat malam. Ya ini juga, bagaimana seharusnya orang istri-istri para pejabat, para penguasa, ya, orang-orang yang suaminya memiliki amanah, ya, dia memang tidak secara fisik tidak bisa datang ke kantor, tidak, tapi tolong di dalam doa ketika malam hari suaminya didoakan. Ya, ini suatu kekuatan yang lain untuk memberikan bantuan kepada suami. Itu dengan memberikan dirinya kepada Allah, dengan mohonkan pertolongan untuk suaminya agar mampu melaksanakan amanah tersebut dengan baik, dijaga dari berbuat kezaliman, dijaga dari buat kebohongan, mengambil sesuatu yang bukan haknya, selalu berdoa kepada Allah SWT. Jadi istri juga demikian. Orang yang suka salat malam, panamat zata lilatin dan anwiridiyah, di pernah satu malam, yaitu dia enggak bangun salat malam. Fa'asbahat wahya ghadbah. Pagi hari terlihat sangat kecewa sekali. Lalu ditanya oleh Ele Nuruddin Zinki ini, kenapa ada gerangan, kenapa? Fazakar ma hasallaha minan naum. Dia sebutkan pada suaminya itu ketika ketiduran, ya, yang dia tidak bisa bangun malam tadi, yang membuat ketiduran. Fa amara bi darbil tablakhana fi qal'a waqta sahar, ya. Jadi lalu Nuruddin Zinki mengambil kebijakan, udah waktu sepertiga malam itu ada lonceng atau apa namanya talbakhana ini, yang ada di apa namanya itu di benteng untuk dipukul, ya, membangunkan orang qiyamul lail, liqidaha wa amsalaha, agar orang-orang yang bangun malam, ya, terbangun, ya, dan juga orang-orang wanita yang semisalnya untuk qiyamul lail. Baik. Wadakan wasi anna Malik Nuruddin bainama huwa yawman yal'abu biqarrati idh ra'a rajulan yuhaddisu akhar. Dan ketika dia sedang berlatih main kuda ini, ya, dia ada melihat dua orang sedang bicara dan yumi ulaihi, ada seakan-akan berisyarat kepada dia. Kemudian dia utus ajudannya untuk bertanya kepada orang terkena ada urusan apa orang itu sedang bicara, menunjuk-nunjuk ke arah dia. Dan rupanya orang itu adalah seorang laki-laki utusan dari Jihatil Hakim. Jadi seorang yang dikirim. Wa wa'is'anna lahu alil malik Nuruddin haqqan. Dia mengaku punya hak yang belum dikembalikan oleh Nuruddin Zinki ini. Nah, akhirnya apa? Dilaporkan ke qadi. Setelah itu, ajudannya menyampaikan tentang kisah tersebut. Kemudian dia menghadap qadi bersama orang yang menuduhnya tadi, yaitu qadi Kamaluddin Az-Zahruzi, ini Shahrazuri nama qadi ini, ya Shahrazuri, Kamaluddin Shahrazuri. Dia waqad asala ilaihi min asna'i tariq alla tu'amilni illa mu'amalatul khusum, ya. Kemudian dikirim oleh dia di dalam perjalanan menuju qadi itu, jangan engkau menilaiku, menghukum atau tidak memandangku kecuali sebagai seorang yang sedang dalam ada perkara, ya, sebagai orang berkara. Fahina wasala waqafa Nuruddin ma'al khasmihi. Ketika sampai di kantor hakim tersebut berdiri, ya, hatta fasatul hukuma, sampai putusnya perkara tersebut. Walam yusul arjil haqqun, tetapi enggak ada bukti bahwa orang tersebut memiliki hak, ya, atas Nuruddin Zinki tersebut. Bar yang benar adalah milik itu dan milik kekuasaan, milik sultan, milik penguasa. Tak kala jelas hal itu, qala sultan, ya, seorang sultan datang, inna majitu ma'ahu. Inna majitu ma'ahu. Kata hakim ini, aku yang datang bersama dia. Li'alla yatakhallafa ahadun anan hudur ila syara. Ya. Kenapa kata Nuruddin Zinki ini, alasan Nuruddin Zinki ini, kenapa aku berani hadir ke tempat persidangan bersama dia untuk menunjukkan jangan sampai ada seseorang yang enggan untuk hadir, ya, menghadiri panggilan qadhi, ya, untuk memberikan sebuah keadilan, ya. La yafa'adun anil hudur ila syara', Jangan sampai ada orang yang tidak mau hadir untuk menerima keputusan agama. Fa innama nahnu shihnakiyatun baina yadayhi. Ya. Wa ana alamu annahu la haqqa lahu indi. Saya tahu sendiri. Ya, bahwa apa namanya? Saya tahu sendiri bahwa saya tidak punya hutang apa-apa sama dia, gitu. Tetapi saya ingin membuktikan kepada kalian, qad ini malaktuhu udzalika wahabtuhu, dan di kemuliaannya akhlaknya dia, ketahuilah bahwa aku akan memberikan hal itu kepada dia sesuai yang dia apa namanya dituduhkan, pemanya satu apa namanya satu perkarangan atau satu tanah atau suatu hak yang dia minta kepada Nuruddin Zinki diberikan, walaupun dia tahu itu bukan haknya. Tapi kenapa Nuruddin Zinki tahu betul bahwa orang ini sebetulnya tidak benar dalam tuduhannya? Dia ingin membuktikan bahwa semuanya harus di dalam melalui keputusan resmi melalui hakim, dan menunjukkan bahwa siapapun di bawah hukum itu sama. Maka dia menunjukkan walaupun dia sebagai seorang raja, seorang sultan, dia tetap hadir di hadis perhidangan untuk menerima tuduhan tersebut dan sampai dibuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidaknya. Namun kemuliaan dia lagi adalah ketika walaupun tidak terbukti orang tadi menuduh sesuatu pada dia, namun apa yang dituduhkan kepada dia, ya, hak yang dia minta tetap diberikan oleh Nuruddin Zinki. Baik. Masih banyak kisah-kisah di sini disebutkan oleh Qasil di sini, ya. Disebutkan wa arsala qadi Tajuddin rasulan min jihati yuqal lahu Suwaidun. Ya, liyuhdhir al-malik Nuruddin ila majlis al-hukm lisama'i da'wa min rajul alaihi. Ini kisah yang lain, ya. Kisah yang sama namun dari riwayat lain, yaitu seorang qadi Tajuddin mengirim utusan kepada sultan, kepada raja Nuruddin untuk menghadiri persidangan, mendengarkan yaitu dakwah, ya, tuduhan, ya, dakwaan yang kepada ada dakwaan atasnya. Faballagha Suwaidun risalah ilal hajib, lalu diantarkan surat tersebut kepada ajudannya, ya, ajudannya. Maka setelah ajudannya masuk, wa huwa yadhhaku wa yaqul, ya, di mana ajudan ini masuk sambil ketawa menemui Nuruddin Zinki, liyuqimil maula ilal qadi lisama'i dakwah. Ya, ini ada surat permintaan agar maula, maksudnya adalah tuan, diminta hadir, ya, ke mahkamah untuk mendengarkan dakwaan. Wa kana yastazib bidzalika, seakan-akan ajudan yang tadi berolok dengan hal demikian. Faqalahu Malik, dan Malik Nuruddin Zinki menjawab, wa malaka tastazib bidzalik, kenapa engkau seakan-akan meremehkan hal itu. Summa qala ituni bi farsi, dia katakan ambil, tolong sediakan kudaku. Panahaba wa huwa yaqul, dan lalu dia naik kudanya sambil membaca ayat, innama kana qaulul mu'min idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ungkapan seorang mukmin itu apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk memberi keputusan di antara mereka, maka mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami tunduk. Dan ini kesolehan seorang hakim, seorang penguasa, raja, yang dengan ketika ada dia dituduh dengan sesuatu, dia datang langsung menerima tuduhan dan dakwaan tersebut di persidangan, ya. Wadhabil al-hakim wa kana yawman matiran, ya. Dan dia pergi menghadap hakim, ya, yang qadhi tersebut dalam kondisi yang hujan. Wa kathir wahal, banyak lagi. Wahal itu adalah kalau kita, ya, becek, ya, itu lumpur, ya, lumpur bahasa kitanya. Itu dalam keadaan jalan berlumpur sedang hujan. Rahimahullah. Semua Allah merahmatinya. Begini seorang raja yang rendah hati terhadap hukum. Terhadap rakyatnya dia demikian. Dia dituduh oleh rakyatnya, walaupun tidak ada bukti, menurut dia sudah yakin, namun dia tetap menghormati proses hukum. Ya, ini. Berkata Ibn Asir, wahwa awal umamit bana darul adil-adil. Dialah orang yang pertama membangun sebuah kantor khusus untuk menegakkan keadilan. Kalau masa kita ini, mungkin ketika banyak korupsi, dibuat suatu komite khusus, yaitu KPK, ya. Pekana ejin supiha fil usbu yomen. Di mana di kantor itu 2 hari dia duduk. Kehadir di situ, ya, 2 hari, dan ada yang kadang 4 hari, kadang 5 hari. Wahdul qadi wal fuqaha, dan itu yang tadi dia hadirkan, panggil para qadi, para ulama-ulama dari bagai mazhab. Wal yahjubu yawma idzin hajibun bal yasulahi al qawi wad dhaif, dan hari itu tidak ada pengawal yang mengawalnya, semua bisa masuk menemui menghadap dia, baik yang orang pejabat tinggi ataupun orang-orang rendahan. Fa yukallimun nas, dan dia berbicara langsung mendengarkan. Wastaftihimuhum wa yukhatibu min nafsihi. Jadi ditanya kepada ulama bagaimana hukumnya ini dan bicara langsung kepada mereka. Fa yakshifu adh-dhalim, dia menghukum, mencarikan siapa yang melakukan kezaliman. Ia mencari, menghukum orang yang zalim. Wa insiful mazlum, dan beri keadilan daripada orang yang dizalimi, ya, dari orang yang menzaliminya. Wa kana sabab dzalika an asasaddin syirakuhu Ibnu Syaynah. Dan sebab hal itu menimbulkan, yaitu apa namanya, ada raja lain, ya, syirakuhu, namanya Syirakuhu Ibnu Syadhi, karena qad azuma sya'nu, dia adalah seorang raja yang terkenal berbuat zalim ini, raja yang lain ini. Hatta sara kanu syariku fil mamlaka. Jadi ada seseorang ini yang pejabat, seakan-akan dia adalah syarikuhu, adalah saingan dalam kekuasaan. Waqtana al-amlak wal amwal wa mazair al-qura. Dia banyak memiliki, yaitu al-amlak, tanah, harta, kebun, dan sebagai apa namanya, ladang. Farubbama zalama nawabuhu jiranahum fil aradi. Dan sebagian daripada apa namanya, wakil-wakilnya juga melakukan kezalim terhadap tetangganya dalam urusan tanah pokoknya. Wa kana qadi Kamaluddin yunsifu kulla man ista'dahu ala jami' umara. Qadi Kamaluddin ini mampu memanggil, melakukan, menegakkan hukum terhadap semua umara, gubernur-gubernur atau pejabat-pejabat, kecuali yang satu ini, yaitu namanya Asaddin, gelarnya gitu. Tatkala Nuruddin Ziggi membangun kantor khusus untuk menangani keadilan, ya, falamattabna Malik Nuruddin Darul Adil, taqaddama Asaddin ila nawabihi. Jadi tatkala di Nuruddin Ziggi membangun kantor khusus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kezaliman, nah Asaduddin ya, dia berbicara kepada para nuwabihi, ya, di nuwabihi adalah petugas-petugasnya, bawah-bawahannya, alla yad'u li ahadin indahu zulmatan, jangan sampai membiarkan siapa yang pernah terzalimi, wa in kana aziman, baik itu yang besar sekali harus dibayar pokoknya, mengembalikan hartanya. Fa inna zawal malihi ahabu ilaihi min an yarahu Nuruddin bi aini zalim. Dia bicarakan kepada bawahannya untuk memberikan setiap orang yang datang meminta haknya kepada Asaduddin ini, kepada pejabat ini yang namanya Asaduddin ini, untuk menyerahkan siapapun yang pernah dizalimi, meminta haknya, berikan walaupun besar sekalipun, berikan. Kenapa? Karena dia takut jangan sampai dia diketahui oleh Nuruddin Zinki ada dengan pandangan sebagai orang berbuat zalim. Jadi kalau seorang pemimpin itu benar-benar jujur, bawahannya pun takut. Jadi yani buktinya di sini, bawahannya dari Nuruddin Ziki ini, yang sebelumnya terkenal dengan orang banyak melakukan kezaliman, akhirnya setelah Nuruddin Ziki benar-benar menunjukkan keseriusan dengan menupas kezaliman, orang bawahannya tadi justru memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman yang ada itu, walaupun besar sekalipun ukurannya atau biayanya, ataupun kezalim itu harus ditebus dengan pengeluaran yang besar, harus dikembalikan, karena dia takut jangan sampai sampai informasi kepada Nur Zinki bahwa dia ada seorang gubernur ataupun pejabat yang berbuat zalim, ya, atau dia yuqifu ma khasmin minal ama, atau sampai dia dipanggil, ya, duduk di persidangan bersama orang umum, ya. Fa fa'alu dhalika, maka bawahan dari Asaduddin tadi, Syariku bin Syadi ini, melakukan hal itu, bawahannya mengembalikan semua yang pernah dizalimi oleh dia. Falamma jalasa Nuruddin Zinki bidaril adl maratan mutatawilatan lam yara ahadan yasta'di ala Asaduddin. Ketika dia telah suatu hari dia duduk di kantornya, di pusat Dewan Keadilan itu, ya, tidak ada seorang pun mengadu tentang tingkah laku tentang Asaduddin ini, ya, tentang Asaduddin ini yang terkenal dengan melakukan kezalim. Dia mendengar bahwa informasi-informasi selentingan tahu bahwa orang ini berbuat kezaliman. Pasal al-qadi an dhalik, lalu ditanya kepada hakim, ada jaksa, ya, atau hakim, kenapa tidak ada satupun yang melaporkan dia? Pa'lamu bisurtil hal, lalu dikasih tahu oleh qadi atau jaksa agung ini kepada Nuruddin Zinki bahwa si Asaduddin ini mengembalikan semua kezaliman dengan alasan takut akan dipanggil oleh Nuruddin Zinki atau bersidang di hadapan Nuruddin Zinki. Maka Nuruddin Zinki bersujud ketika itu syukranillah, bersujud kepada Allah SWT. Wa qala alhamdulillah alladhi ja'ala ashabana yansifuna min anfusihim. Ya, segala puji bagi Allah yang menjadikan sahabat-sahabat kami orang-orang yang adil terhadap diri mereka sendiri. Nah, begitu bagaimana pentingnya menegakkan sebuah keadilan dan perlunya teladan yang dari pihak pejabat yang tertinggi kepada bawahannya. Memberikan teladan di hadapan hukum, ya. Kemudian ini adapun keberaniannya, ini masih panjang ya. Dia seorang yang pemberani, dan kemudian juga syuja'an saburan fil harb, orang yang sangat sabar dalam berperang, ya. Bahkan pernah dia katakan wa ta'artu li syahadati ghaira marra falam yattafiq li dhalik. Katanya saya berkali-kali ingin mati syahid tapi enggak pernah dapat, katanya. Wa qala yawman al-faqih qutbuddin an-naisaburi, dan ketika itu pada suatu hari berkata kepadanya Faqihuddin ini apa Qutbuddin Naisaburi berkata, "Billahi ya Maulana, wahai tuan kami, jangan engkau ya Maulana Sultan, wahai tuan kami, la tukhatibi nafsik, jangan engkau menimbulkan bahaya bagi dirimu. Fa inna kalau kutilta, kutila jami'a man ma'ak." Kalau engkau nanti dibunuh, tentu orang yang bersamamu juga akan terbunuh nantinya. Wa ukhizatil bilad, tentu negeri ini akan diambil oleh musuh-musuh. Faqala uskut ya Qutbuddin. Lalu dijawab oleh dia, "Diamlah engkau hai Qutbuddin. Man huwa Mahmud?" Ya, siapa maksudnya? Siapa Mahmud ini? Siapa saya ini? Katanya. "Man kana yahfazul bilad qabli?" Siapa menjaga negeri ini sebelum aku? Allah la ilaha illahu. Subhanallah, tauhidnya yang begitu kuat ya. Tidak menjaga bilad ini kecuali Allah, bukan saya yang menjaga. Jadi ketika tadi Qutbuddin ini, seorang ulama ini berkata kepada dia, kalau kamu terbunuh, nanti juga terbunuh pasukanmu, nanti negeri ini siapa yang bisa menjaga dari peserangan musuh, negerinya akan jatuh ke tangan musuh. Lalu dia jawab, ya, uskut, diamlah engkau, wahai Qutbuddin. Siapa Mahmud? Siapa Mahmud? Itu maksudnya dirinya dia. Siapa saya ini? Ya, siapa yang menjaga bilad ini? Siapa yang menjaga negara ini sebelum saya? Allah la ilahu, Allah yang menjaga sebelumnya. Tiada berat sama kecuali dia. Qala fabaka man hadar. Sehingga orang-orang yang hadir di sekitar itu ada yang menangis. Nah, ini melihatkan bagaimana kekuatan ilmu dan iman, ketakwaan seorang raja yang membawa efek sangat positif dalam kekuasaannya. Semoga apa yang kita ceritakan ini terang kepada rakyat mereka. Sebenarnya masih banyak cerita ini, masih panjang ya, karena waktu membatasi kita. Barangkali kita cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan ini ya, karena memang Ibnu Katsir sangat panjang ya, menceritakan tentang bagaimana kisah Nuruddin Zinki ini ya, dengan berbagai peristiwa yang penuh faedah ya. Kemudian disebutkan beliau wafat pada hari Rabu 11 dari bulan Syawal dari tahun ini, kubida ila rahmatillah, di situlah beliau meninggal dengan umur sekitar 58 tahun ya. Walahu fil mulki samani 20 sana, dan beliau berkuasa sekitar 28 tahun. Jadi beliau berkuasa 28 tahun rahimahullah. Wasuli alaihi bil jami' qala'ah bin Damask, yaitu satu qala'ah ini adalah benteng ya. Jadi yang di masjid benteng itu disalatkan di Damaskus dan dikuburkan di sana ya. Baik, inilah kisah yang sekilas ya tentang Nuruddin Zinki. Sebetulnya masih panjang, sebetulnya berbagai jasa-jasa baiknya dan kisah yang penuh inspirasi ya. Dan beliau menyebutkan sifatnya, beliau adalah tawil qamah, orang yang tinggi, gagah, asmar laun, agak kulit berkulit sawo matang, hal wal ainain ya, memiliki dua mata yang indah, wasi al jabain, jabin ya, luas, memiliki kening yang luas, hasanah surah, sangat ganteng ya. Turki al-shakl, yang mirip dengan keturunan Turki, laisa lahu lihya illa fi hanakihi. Jadi lihyanya enggak ada di sini, kecuali di hanaki di sini saja. Kemudian kemudian disebutkan mahiban mutawadhi'an, orang yang sangat disegani, sekaligus dia ada orang yang tawadhu ya. Alaihi jalalatu nur al-Islam wa ta'zimul qawaidis syara'. Dia ada orang-orang yang sangat mengagungi nilai-nilai Islam ya, dan terlihat pada kepribadiannya, pada mukanya cahaya keislaman, dan mengagungkan kawaid syara, yaitu aturan-aturan agama. Rahimahullah, rahmatan wasiah. Demikian dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita ceritakan tentang bagaimana kepribadian seorang Raja Nuruddin Zengki yang mengembalikan kejayaan Islam di dalam kekuasaannya, dan akhirnya nanti, dan dia sebetulnya berusaha menyelamatkan di dalam Wikipedia, akan bisa antum lihat di Nuruddin Zengki, ketik di sana, akan banyak sekali pertempuran-pertempuran yang dia pimpin melawan pasukan Salibia, ya, perang salib kedua, dan dia juga berjuang menyelamatkan Baitul Maqdis, yang akhirnya nanti akan berkali-kali dia membangun mimbar. Dia sudah buat mimbar untuk dipasang di Masjid Masjid Al-Aqsa, yang baru bisa dibebaskan Masjid Al-Aqsa itu dari tangan kaum Salibi adalah di masa kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mimbar yang telah dibuatnya itulah yang dipasang di, sampai sekarang ada di Masjid Al-Aqsa, disebut dengan mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, dan pada asalnya itu adalah dibuat oleh Nuruddin Zengki. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir menu kita untuk membacakan pertanyaan, dipersilakan. Naam, baik, syukran jazakallahu khair kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan pemaparan, penjelasan bagaimana keadilan dari seorang raja yaitu Nuruddin Zengki, yang Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, begitu adilnya raja yang Ustadz jelaskan ini, lalu bagaimana jika keadaan rakyatnya dan pemimpin-pemimpin di bawah raja atau di bawah presiden banyak yang melanggar peraturan, baik yang pelanggaran yang dianggap ringan atau berat, apakah akan tercipta suatu negara yang adil dan makmur serta lahir pemimpin yang adil dengan keadaan seperti itu? Sedangkan di setiap zaman manusia kebanyakan berbuat kefasikan, dan bagaimana caranya dalam sejarah untuk mendapatkan raja yang adil seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, kalau kita melihat sejarah dari Khalifah Al-Musta'di Ubi Amrillah, dan itu beliau kan lahir juga dari kondisi yang sebelum juga banyak kezaliman, ya, luar biasa kezaliman, sehingga wilayah-wilayah Islam penuh dicaplok dan jatuh kepada tangan musuh, bahkan berkuasanya satu firqah yang sangat dolala, yaitu firqah Batiniyah, Daulah Fatimiyah di Mesir, dan menguasai beberapa daerah di Mosul dan sampai Damaskus, ya, sebagian daerah-daerah Syam. Ya, cukup luas mereka membeli kekuasaan. Namun setelah itu, kenapa mampu diperbaiki kondisi itu? Ya, al-batil la yadum, itu yang pertama. Kebatilan itu tidak akan pernah selamanya. Tetapi kapan kebatilan itu? Apabila alul haq muncul. Nah, disinilah tugas kita menciptakan generasi untuk merubah keadaan yang akan datang. Di samping kita berupaya merubah kondisi yang ada, tapi kita jangan lalai dengan generasi yang akan datang. Kalau kita lihat lahirnya Al-Mustadwi Amrillah, lahir daripada orang tua yang taat juga. Ya, karena kita harus tahu bahwa di tengah umat ini la ikhlu minal khair, tidak akan pernah hilang kebaikan dalam umat ini. Memang kadang-kadang mayoritas kadang-kadang banyak yang lembu muncul itu adalah kejahatan, kadang-kadang baru lahir generasi yang berkualitas, dan itu kondisi ya selalu akan sedemikian rupa, ya, tidak akan selamanya terjadi kemakmuran, cuma ada kondisi-kondisi juga kezaliman. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun ummati zahirina al-haq, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, la yadurru man khalafu wala man khadhalahum hatta ya'ti amru. Akan selalu ada orang yang benar-benar mengamalkan agama, ya, menjalankan agama, selalu akan ada. Maka kita bagaimananya adalah berbicara dari sisi masyarakatnya, kebaikan pendidikannya, terutama pendidikan agama, intinya di situ. Kita kalau kita lihat setiap kejayaan dicapai dalam sejarah, kalau kita lihat, ya, umumnya adalah lahir dari pemimpin-pemimpin yang taat beragama. Itu pasti pemimpin yang taat beragama, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada syariat Allah. Kemudian dari situ mereka kekuasaan itu bukan sebagai hal yang dinikmati oleh dia, tapi suatu hal yang merasa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kita lihat pemimpin-pemimpin yang adil seperti sejarahnya Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut dengan masa Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sekali, dan kita lihat bagaimana kah Umar bin Aziz? Apakah orang yang berpoya-poya atau seorang yang zuhud? Maka pemimpin yang zuhud itu, itulah yang akan memberikan, ya, karena tujuannya kita berkuasa bukan untuk mengumpul kekayaan untuk 7 keturunan, tidak. Atau mewariskan kekuasaan kepada anaknya, tidak. Sebenarnya Umar bin Khattab tidak mau mewariskan kekuasaan kepada anaknya, dan seterusnya. Ya, di sinilah kita lihat bahwa untuk menciptakan itu adalah dengan pendidikan, ya, mendidik anak-anak, ya, akan suatu saat Allah akan berikan kesempatan untuk mereka tampil membawakan yang terbaik bagi umat mereka. Ya, di samping berusaha secara pendidikan, berdoa, mencari lingkungan yang terbaik, ya. Dan awal semuanya kita lihat, baik al-khalifah al-mustadi'u bi amrillah, di mana kekuasaannya kembali jayanya Islam, kembali kuatnya Islam dan Ahlussunnah, demikian pula masa Nuruddin Zengki dan Salahuddin Al-Ayyubi, itu kalau kita lihat kepribadian mereka yang mampu merubah kondisi itu, kepribadian mereka yang dekat dengan Allah, dan itu mempengaruhi orang sekitar mereka, bahkan sampai bawahan mereka pun takut untuk berbuat zalim karena kepribadian yang ada. Dan menciptakan kepribadian inilah tugas-tugas kita. Ya, lahir pemimpin, kepribadi-pribadi pemimpin yang amanah, yang jujur, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa urusan sehebat apapun pemimpin kalau tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu mengurus rakyatnya. Dia justru akan kebingungan, dia tuh justru akan kelimpungan, ya, bagaimana harus menghadapi persoalan. Yang jelas tidak mudah mengurus sebuah bangsa yang jumlahnya umpamanya di negara kita 200 juta lebih. Ya, enggak mudah itu. 200 kalau sekarang sudah 200 berapa? 80 60 juta umpamanya jumlah rakyat Indonesia. Itu kan luar biasa. Jangankan mengurus ratusan juta, menguruskan anak saja 5 orang saja dalam keluarga atau 2 orang saja, betapa repotnya seorang orang tua. Maka seorang pemimpin itu berarti punya kekuatan yang luar biasa sebenarnya dari segi kesabarannya, keberaniannya, kepintarannya. Mesti ya di atas rata-rata istilahnya, ya, begitu. Bagaimana dia mendapatkan itu di atas rata-rata? Bukan karena kecerdasan semata, tapi adalah karena kedekatannya kepada Allah. Allah memberikan, mengilhamkan hal-hal yang terbaik dalam programnya. Dia terinspirasi membaca sejarah-sejarah, ya, dalam kekuasaan yang berhasil. Dia baca bagaimana orang itu berhasil, bagaimana dia bisa dekat dengan rakyatnya, bagaimana dia membangun rakyatnya. Apakah karena memang rakyatnya kaya semua? Tidak. Ya, kalau dulu kan tidak berasal ke semua memensejarahkan rakyat itu bukan dengan ekonomi saja. Tapi kalau rakyat itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak berpoya-poya hidupnya, saya kira di negara kita akan capai keadilan hidupnya sejahtera. Tapi kan pola kehidupan yang kemewahan yang berlebihan ini menyebabkan orang selalu ingin dapat uang, ingin belanja, ingin bermewah, ingin ini, yang pancingan-pancingan ini yang membuat mereka kadang-kadang karena gaji tidak cukup, walaupun sudah gajian puluhan juta dalam sebulan, tapi harus pergi ke sana, royal di sini, beli ini barang-barang yang merendit, selancam ingin demi gaya, ini yang membuat kehidupan susah. Menyebabkan mereka tidak berpikir untuk fakir miskin, bahkan mereka ingin mengambil hak fakir miskin, bahkan ingin mengkorupsi hak-hak fakir miskin, kan dari gaya tadi itu. Kesadaran itu, dia tanggung jawabnya terhadap amanah yang dia pikul. Nah, ini kalau dibina mental itu dari awal, ya, jangan bahwa untuk pendidikan tingkat SLTP, SD, SLTP, SMA, itu sangat perlu ditekankan masalah pembinaan dari kepribadian keislaman, sehingga lahir orang-orang yang begitu yakin dengan akidahnya, orang-orang yang teguh dalam mengamalkan agamanya. InsyaAllah lahirlah pemimpin-pemimpin yang membawa kebaikan, keberkahan bagi bangsa dan negaranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, Ustaz, di dalam dalil terdapat bahwa kita haram untuk memaksiati Allah dalam mentaati makhluk. Lalu bagaimana aplikasinya jika kita menemukan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa yang hal tersebut bertentangan dengan syariat? Bagaimanakah cara menolaknya? Apakah kita menolak dengan terang-terangan lalu disebarkan kepada manusia keumuman, ataukah kita menolak untuk cukup dalam untuk diri kita sendiri, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, ini satu faedah yang kemarin kita belajar dengan salah seorang masyayikh menyebutkan. Terkhusus secara kondisi sekarang ini, kondisi COVID ini. Ya, beliau mengatakan, karena banyak orang berasumsi ketika adanya pelarangan untuk sholat berjamaah, ini melarang melakukan agama. Melarang orang bertemu dengan Allah, beribadah. Yang dilarang di sini bukan dilarang beribadah. Dan larang ini bukan untuk seterusnya. Hanya ada kondisi-kondisi. Bagi orang yang berilmu, maka persoalan ini dicarakan kepada ahlinya. Bagaimana fatwa ulama di sini? Apakah pemerintah di sini bertujuan melarang orang beragama, menjalankan agamanya, atau tujuannya adalah sesuatu memang ada rekomendasi dari agama, hal seperti itu ada sejarahnya, dalam dalilnya, dan juga ada dalam sejarah, di praktek ini dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, ada enggak? Ya, bayangkan kalau hujan saja, itu kan solu pirihalikum. Kalau jalan itu becek, jalan penuh lumpur, itu boleh sholat di rumah. Itu salah satu dalil bagaimana kemudahan. Jadi agama ini kadang-kadang kita menganggap, nah ini pentingnya ilmu dalam beragama itu. Agama itu bukan berarti yang dilarang di sini, bukan dilarang beragama sebetulnya. Dilarang adalah proses hal-hal yang menimbulkan semakin menularnya penyakit. Dan ijma' dan ulama-ulama yang berilmu sedunia tidak ada yang melarang hal seperti ini. Karena tujuannya hanyalah sementara, waktu. Bukan melarang selamanya. Yang aneh kadang-kadang yang mengkritisi ini sebetulnya adalah orang-orang yang kadang-kadang jarang ke masjid. Ya, saya menemui orang-orang yang banyak berkata demikian adalah orang yang tidak berilmu. Orang-orang awam. Saya bahkan mendebat, ah itu mah setan yang melarang orang ke masjid. Gitu dia Pak bilangnya. Dan saya langsung dengar, itu mah setan yang melarang orang ke masjid. Makanya corona sih menjangkit karena orang dilarang ke masjid. Gitu maksudnya. Dia jangan pola dengan pikir yang kebodohan. Padahal agama kita itu membolehkan hal itu. Di sini kalau pemerintah melarang ketika ada wabah penyakit, itu memang ada dalil dari agama. Dan pemerintah ya di sini mestinya lebih mengedepankan pendekatan para ulama di sini. Ya, ini yang dilakukan. Inilah pentingnya duduk bersama antara umara dan ulama tadi. Ya, diajak berkomunikasi yang baik, dijelaskan dengan cara yang baik. Ya. Karena kalau umat ini dijelaskan dengan baik, dengan penjelasan yang baik, maka difasilitasi ulama itu untuk berbicara. Ya, tadi kalau kita lihat, ya, Nuruddin Zikri dia memfasilitasi ulama itu, memberikan kedudukan, berikan kesempatan. Bahkan berkomunikasi dengan para ulama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negaranya. Terutama menegakkan keadilan. Dia dipanggil qadhi, dipanggil para ulama. Nah, hal ini harus dilakukan dengan baik. Jangan lebih banyak yang beroceh itu adalah tokoh politik. Karena ini akan... pandangannya ini adalah kepentingan politik nanti. Jadi cara memberikan informasi itu perlu juga disalurkan cara yang benar. Itu juga kadang-kadang membuat kadang-kadang masyarakat sulit untuk menerima suatu nasihat dan kebenaran sebuah aturan. Nah, kita katakan contoh, saya ingin langsung kepada topik yang dimaksud seperti umpamanya melarang orang sholat Jumat salah macam. Karena ada ini bukan hanya di negara kita. Apakah ulama-ulama yang ada di negara kita, ulama-ulama yang dibodohi oleh pemerintahnya semua? Ya, tidak demikian. Maka oleh sebab itu ketika terjadi persoalan-persoalan nawazil, kejadian-kejadian serupa ini, itu diserahkan kepada dua ahli. Ahli masalah kesehatan dan ahli masalah agama. Dua-dua ini yang bicara. Ya, kalau memang secara medis sudah dipastikan dapat menular dengan cara berkumpul dan menularnya dengan cara-cara begini, sudah dijelaskan. Nah, ulama kita mengambil kesimpulan. Kalau begitu, agama kita memberikan kelonggaran. Tidak dipaksa ke masjid. Ya, ada kelonggaran. Jangankan kan wabah, tadi kita jelaskan. Halangan karena hujan saja dan jalannya becek, jalannya berlumpur, itu dibolehkan sholat di rumah. Bayangkan itu. Ya, ketika ada angin kencang petir, boleh enggak sholat di rumah? Boleh. Ya, boleh tidak adakan sholat Jumat ketika terjadi ada kondisi-kondisi, maka dipelajari. Dipelajari, tanya kepada ilmu, ulama yang berilmu. Ya, bukan orang yang emosional politik yang kita tanya. Ya, karena ulama juga ada. Ulama itu ya banyak jenisnya sekarang ya. Ada ulama yang sukanya menjilat, ada ulama politik, ada ulama macam-macam. Lihatlah ulama yang memang jauh dari tidak punya kepentingan apa-apa, memang dia adalah menyampaikan ilmu kepada umat, tidak kerjanya mencela pemerintah, juga kerjanya tidak menjilat pemerintah, juga beda lagi. Ada ulama yang menjilat juga, ada, tidak menafikan. Nah, ini yang perlu dibenahi sebetulnya, dibenahi. Hendaknya ulama berada pada posisi mereka, tidak terlalu menunjukkan pembelaan terhadap pihak tertentu, tapi bicara sesuai ilmu agama. Nah, disinilah umat, ya, kalau seandainya ditakdirkan tadi pertanyaan, ada memang jelas-jelas itu pertentangan dengan ajaran agama, ya kita tidak boleh mentaati pemerintah kita, kalau memang itu melarang suatu hal yang bertentangan dengan prinsip Islam, ya, prinsip Islam, dasar Islam, dan itu merupakan usul agama, tidak boleh ditawar-tawar, ya kita tidak taat. Tapi bukan berarti kita tidak menyalahkan semua perintahnya, tidak. Hanya yang ditolak perintahnya yang salah ini saja, yang bertentangan dengan ajaran agama. Tapi perintah lain kita taati. Ya. Tidak dijadikan satu isu ini untuk melunturkan, untuk menjatuhkan kehormatannya. Tidak juga. Ya, di masa pemerintahan para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ya, di pemerintahan-pemerintahan lain, begitu sikap yang salah disalahkan, tidak merembet. Tidak jadikan kesalahan itu seperti penyakit menular juga, seperti corona juga. Dianggap semua keputusannya salah. Tidak demikian. Yang satu itu kita sikapi. Dan lebih gampangnya adalah seperti kepada orang tua kita. Sebenarnya yang diajarkan dalam Al-Quran, surah Luqman, ya, wa in jahadaka ala antu sikabi ma laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi Allah memberikan, bagaimana Luqman menyampaikan kepada anaknya, jika dua orang tuamu itu menyuruh kamu untuk membuat syirik, jangan taati. Tapi apakah berarti orang tuanya harus caci maki? Tidak. Perintah ini tidak. Wasahima fid dunya ma'rufa. Bahkan di ujung ayat disebutkan, tetap gauli orang tuamu di dunia secara baik. Walaupun dia menyuruh untuk berbuat keluar dari agama, buat kesyirikan. Tidak. Tetap kamu tidak taati perintahnya, namun tetap berbuat baik kepada orang tuamu. Di dalam menyikapi ada aturan-aturan yang memang bertentangan dengan prinsip Islam, memang kita tidak taati, tapi bukan berarti kita menolak semua perintahnya, melakukan provokasi untuk menentang perintah-perintah yang lain, tidak. Perintah-perintah yang positif yang lain kita taati. Nah, itu yang diajarkan dalam agama kita. Jadi, pertama, harus dijelaskan apakah benar keputusan ini mutlak bertentangan agama. Tadi kenapa saya jawab lebih tafsir lebih dahulu, karena jangan sampai ditarik ini dalam masalah sekarang ini, penyakit wabah yang sedang menular ini. Ya, hataro, kalau ada konspirasi, ada mengatakan ini konspirasi musuh. Ya, konspirasi musuh. Tapi agama kita memberikan aturan bagaimana ada konspirasi ini. Ketika ada musuhmu membuat konspirasi buat kamu, ada aturannya dibuat oleh Allah SWT. Bahkan konspirasi alam, terjadi alam melakukan sesuatu. Tapi perlu kita ketahui, tidak satu pun terjadi di muka bumi kecuali atas izin Allah SWT. Maka ada kondisi-kondisi di sini. Ya. Kondisi ketika musuh menyerang, bagaimana harus sholat? Dalam peperangan ada aturan sholat. Itu semua aturan agama kita. Wah, bukan berarti karena musuh lagi nyerang kita, kita tetap sholat, gak mau. Tidak demikian. Boleh sholat, ada nama sholat khauf. Ya, dan ada aturan-aturan agama kita. Nah, itu jadi perlu dipastikan apakah memang aturan itu bertentangan dengan ajaran agama. Kalau memang sudah pasti dikatakan oleh para ulama ini, bukan kata orang-orang yang kata orang, bukan isu-isu media sosial, ya. Dipastikan, ya, ijma' para ulama menjelaskan ini bertentangan dengan ajaran Islam, prinsip Islam, ya, maka hal ini memang tidak kita taati perintah itu, tapi bukan menjadikan kita untuk melawan kepada dia dalam perintah-perintahnya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Naam, baik, kurang jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian, dan dua pertanyaan tadi mencukupi untuk waktu yang telah disediakan Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan mungkin silakan untuk disampaikan kesimpulan untuk para pemerhati roja sekalian. Naam, sekalian, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan penyampaian materi ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu kita dan menjaga kita dari segala hal yang buruk, menjauhkan kita dari segala hal yang buruk, dan memberikan kemudahan kepada para pemimpin kita untuk menjadikan solusi dari berbagai permasalahan bangsa ini. Dan kita mohon kepada Allah, tidak akan pernah putus dalam doa kita untuk Allah secepatnya menyelamatkan kita dari wabah ini dan mengangkat wabah ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin yang lainnya. Terima kasih. Demikian, terima kasih juga kepada teman-teman dari studio Dua Silensi dan studio mini Syedi Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT melindungi antum semua dari segala hal yang buruk dan menjaga antum dalam keadaan sehat walafiat. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.